Wah, berarti kesel Ustaz. Istirahatnya di mana Ustaz? Refreshingnya di mana? Kata sebagian ahli pendidikan, ar-rahatu fi tabadulil a'mal. Istirahatnya seorang muslim itu adalah pergantian pekerjaan. Pergantian pekerjaan. Kadang-kadang kita jenuh enggak dengan pekerjaan kita? Jenuh. Terus supaya enggak jenuh gimana? Ganti pekerjaan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza faraghta fansab." Kalau kamu sudah selesai melakukan pekerjaan, lakukan pekerjaan yang lain. Dan ini tentunya konotasinya bukan hanya dalam perkara duniawi. Dan bukan berarti kita di dalam agama kita tidak mengenal adanya istirahat. Ada. Cuman istirahat di dalam konteks agama kita itu bukan hanya sekedar tidur terus. Enggak. Yang namanya hiburan juga dalam agama kita ada. Refreshing ada. Tapi tidak refreshing yang berbau negatif. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 7. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 sebelum datangnya 5. Apa saja? Kita enggak usah sebutkan semuanya, satu saja ya. Karena waktunya terbatas. Kita sebutkan yang ada kaitannya dengan pelajaran kita saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa faragaka qabla syughlika." Manfaatkanlah waktu kosongmu sebelum datang waktu sibukmu. Hadis riwayat Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh beliau dan juga oleh Syekh Al-Albani. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar waktu kosong itu segera dimanfaatkan sebelum datangnya waktu sibuk. Supaya apa? Supaya hal-hal yang kosong itu tidak diisi dengan sesuatu yang negatif. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita kalau sudah selesai pekerjaan segera diiringi dengan pekerjaan yang lain? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar waktu kosong itu dimanfaatkan sebelum datangnya waktu sibuk? Karena waktu kosong biasanya akan mendatangkan hal-hal yang sifatnya negatif. Kalau tidak percaya, lihat saja pengangguran. Lihat saja pengangguran. Ketika angka pengangguran di suatu tempat naik, biasanya angka kriminalitas juga naik. Karena bingung arep ngapa ya. Ya wis nyolong baik. Karena tidak ada kerjaan. Ketika otak ini kosong, maka yang muncul adalah sesuatu-sesuatu yang sifatnya negatif. Makanya sebagaimana yang pernah kita sampaikan kemarin, perkataan penyair, "Wa nafsuka illam tushghilha bil khairi syaghalatka hiya bisyarr." Diri kita ini kalau tidak kita sibukkan dengan kebaikan, maka dia akan menyibukkan kita dengan keburukan. Jadi kalau misalnya kita tidak manfaatkan waktu kita dengan kebaikan, maka setan akan masuk di situ dan memprovokasi kita untuk melakukan yang jelek-jelek. Kenapa Zulaikha menggoda Nabi Yusuf? Kenapa? Nabi Yusuf ganteng. Jelas itu. Ada sebab yang lainnya, ada kesempatan. Sebab yang lainnya, kenapa Zulaikha itu kepikiran untuk menggoda Nabi Yusuf, padahal Nabi Yusuf itu bisa dikatakan sekedar ya orang yang anak yang ditemukan, ya sekedar anak temon menurut kebanyakan orang, image-nya orang. Kenapa Zulaikha sampai kepikiran seperti itu? Karena kosongnya jiwa. Karena jiwanya kosong. Dan jiwanya kosong itu bersumber dari kosongnya aktivitas. Makanya kalau misalnya panjenengan punya anak, dan anak tersebut selalu melakukan hal-hal yang negatif, sibukkan dia dengan hal-hal yang positif. Karena anak itu punya energi ekstra. Anak kita punya energi ekstra. Nah, energi ekstra itu kalau tidak disalurkan, kepada hal yang positif, maka akan disalurkan kepada hal yang negatif. Jadi karang taruna itu bagus-bagus saja. Kalau misalnya kegiatannya positif, ya. Daripada anak-anak muda duduk-duduk di mana? Di perapatan, kerjanya kur gitaran, nek rampung gitaran apa? Gaplek. Nanti lama-lama lagi ketone kurang anget iki ya. Priwesane ben anget. Ya nek wedang kopi tok sih ora apa-apa, wedang kopi campuri autan. Sehingga menjadi wedang ciyu. Karena apa? Karena enggak diarahkan kepada hal yang positif. Coba anak-anak muda dikasih kambing. Suruh menggembala kambing. Apa gelem ya bocah siki ya kon ngarep. Dewe wedhus malah didol engko. Ya cari apalah kira-kira kegiatan yang menarik buat anak muda dan bermanfaat. Ya. Maka sangat bagus sekali ketika ada departemen sosial itu membuat semacam pelatihan-pelatihan gratis bahkan disangoni pula. Ya, itu bagus itu. Ya. Jadi sampai pernah suatu saat ada bapak saya Allah yarham. Itu sering didatangi orang yang anak-anak muda ngeluh gitu. Anak-anak muda ngeluh, "Ustaz, saya kok enggak punya pekerjaan ya, padahal saya sudah S1, saya sudah tamat SMA, sudah SMK. Saya bingung mau kerja apa? Bingung cari kerjaan," kata bapak saya. Kayak emang kali serayu kayak. "Apa Ustaz? Golet pasir." "Golet apa?" "Pasir." "Oh, S1. Ya ora apa-apa. Yang penting ada pekerjaan." Jadi jangan sampai anak-anak muda di zaman kita ini kurbisane pak jaluk duit. Bisanya cuma seperti itu saja. Kalau kita memang bisa bekerja dan kita punya kesempatan untuk itu, gerakan tangan kita. Gerakan tangan kita. Isi waktu-waktu kosong kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Ini yang pertama. Jangan biarkan waktu kosong tanpa aktivitas. Maka kalau misalnya pas saat itu kita lagi kosong, misalnya katakanlah lagi istirahat misalnya, jangan biarkan kita itu hanya sekedar melamun saja. Mbok? Mbok? Mbok kesurupan. Mbok kelebon setan. Ya. Jadi kalau misalnya lagi kosong, jangan cuma melamun saja. Terus ngapain Ustaz? Apa saya harus mangsane istirahat masa kerja? Enggak. Yang namanya aktivitas itu tidak mesti aktivitas fisik. Kita aktifkan apa? Otak kita. Lu sih ngapa Ustaz kosong lagi istirahat? Ya coba mikir dosa-dosanya wis pira. Lu iya toh. Apakah memikirkan dosa itu membutuhkan kerja kaki tangan kan? Enggak. Cuma butuh apa? Butuh tafakur. Ya. Butuh kita berpikir, membayangkan dosa-dosa kita, bekal kita sudah seberapa. Sehingga waktu istirahat itu bisa kita optimalkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Atau misalnya waktu istirahat sebelum tidur misalnya, kok enggak bisa tidur-tidur. Daripada kemudian main Facebook yang enggak jelas, SMS kesana kemari. Mendingan buat apa? Buat ngerancang. Buat ngerancang nanti kita akan jelaskan. Ya. Rencana saya besok apa? 10 tahun lagi saya mau jadi apa? Ya rancang gitu sambil mikir-mikir. Enggak mesti harus ditulis pertama kali, yang penting dibayangkan biar apa. Nanti lama-lama kan tidur ngimpinya enak gitu kan. Ngimpi sudah jadi pengusaha misalnya, kan enak tidurnya. Karena apa? Karena sebelumnya kita berpikir sesuatu yang positif. Ini adalah poin yang pertama. Yang kedua, jangan tunda pekerjaan atau amalan. Jangan tunda pekerjaan atau amalan. Ini penyakit. Penyakit orang biasanya suka menumpuk-numpuk pekerjaan. Langko disit. Engko disit. Dan itu bukan hanya dalam pekerjaan duniawi saja. Pekerjaan di kantor, numpuk. Ya, seharusnya diselesaikan hari ini. Lah, layah-layah disit. Macam koran baik. Esisueke. Biasanya kan kita melakukan sesuatu mengejar deadline. Ya, kalau deadline-nya besok baru sekarang, ngebut. Sama kayak siswa-siswa kan gitu juga kan. Para pelajar kan gitu juga. Memakai SKS. Apa? Sistem kebut semalam. Jadi pelajaran setahun setengah atau satu semester dikebut dalam semalam, dijamin besok keluar ujian ilmu ne wis ilang kabeh. Iya, pengalaman masalahnya. Karena kalau kita ilmunya ingin ya kita dapatkan secara maksimal, masukkan ilmu itu secara bertahap. Makanya sebagian ulama mengatakan man ramal ilma tajumlatan dhahaba anhu jumlah. Barang siapa yang mencari ilmu borongan, maka ilangnya juga borongan. Ya. Jadi kalau misalnya semalam itu kita kebut pelajaran itu, dijamin ilangnya juga sebentar, cepat ilangnya. Tapi kalau bertahap, itu dalam masalah ilmu, dalam pekerjaan juga. Dalam amalan juga seperti itu. Makanya kemarin saya ingatkan bahwa kenapa kok terasa berat mengamalkan ilmu? Karena banyak di antara kita ketika mendapatkan ilmu, tidak segera kita amalkan. Tapi kita undur-undur. Itu salahnya. Akhirnya terasa berat karena sudah menumpuk begitu banyak. Coba misalnya malam ini kita dapat ilmu misalnya cara mengoptimalkan waktu. Langsung kita praktekkan. Mulai pulang ini saya langsung praktek. Saya punya waktu kosong apa, langsung diisi. Kemudian saya punya pekerjaan apa, kalau memang ada waktu saat ini dan saya masih ada energi, saya kerjakan. Itu namanya mengamalkan ilmu. Sehingga terasa ringan. Itu dalam pekerjaan yang bersifat duniawi, kayak tadi mencari ilmu atau mencari ilmu yang sifatnya umum. Dalam perkara ukhrawi, semisal ibadah pun, kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengamalkan, memanfaatkan waktu kosong dan jangan mengundur-undur pekerjaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mal." Bersegeralah kalian untuk beramal. Itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan suka mengundur-undur pekerjaan. Begitu ada waktu kerjakan. Begitu ada waktu kosong, lakukan entah itu yang sifatnya duniawi atau ukhrawi, selama itu bermanfaat, lakukan. Badiru bil a'mal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian dalam beramal. Kenapa wahai Rasul? Fitanan kaqita'il lailil mudhlim, sebelum datangnya fitnah yang gelap gulita. Seperti apa Ustaz? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Kalau sudah datang masa fitnah, seseorang ketika pagi harinya masih mukmin, sore harinya kafir, murtad dari agama. Atau sebaliknya, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya masih berislam, masih beriman, pagi harinya sudah keluar dari agama Islam. Fitnah. Ya. Kenapa? Kata Nabi SAW, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Karena dia menukar agamanya dengan materi duniawi. Hadis riwayat Muslim. Makanya, ketika ada pekerjaan, segera lakukan. Berarti kita disuruh untuk melakukan pekerjaan amalan yang banyak. Iya, sebanyak-banyaknya. Tapi jangan cuma banyaknya saja. Perhatikan apanya? Kualitasnya. Jadi enggak cuma sekedar kuantitasnya. Sing akeh amalane. Perhatikan kualitasnya juga. Kualitas itu seperti apa Ustaz? Contohnya, amalan itu akan semakin afdol ketika pas meletakkan amalan itu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Amalan itu kan ada beberapa amalan yang ada waktunya. Kalau melakukan amal itu pas pada waktu yang sudah ditetapkan, maka itu menjadi amalan yang sangat afdol. Contoh, begitu datang waktu sholat, yang paling afdol apa? Sholat. Begitu datang waktu sholat, yang paling afdol dilakukan saat itu adalah sholat. Sudah azan, anu harap sedekah disitulah. Enggak. Ini adalah melakukan amalan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh agama kita. Contoh misalnya, contoh yang lain. Habis sholat, yang paling afdol apa? Zikir. Kalau misalnya ada orang habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, langsung ngambil Quran, baca Quran, gimana? Kurang bagus. Padahal membaca Al-Quran itu pahalanya besar enggak? Besar. Tapi habis sholat langsung, mana yang lebih afdol? Zikir. Ini melakukan amalan pas sesuai dengan waktunya. Inilah yang akan meningkatkan kualitas amalan seorang hamba. Dan terkait dengan masalah ini, ada sebuah buku bagus. Gak tahu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau belum. Bukunya judulnya adalah Tajridul Ittiba' Fi Bayani Asbabi Tafadulil A'man. Karya Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Ini menjelaskan amalan-amalan yang afdol sesuai dengan waktu-waktunya yang sudah ditetapkan oleh agama kita, dan di antara amalan-amalan itu mana yang paling afdol. Itu dijelaskan dalam buku tersebut. Yang ketiga, manfaatkan waktu-waktu istimewa. Waktu kita terbatas enggak? Terbatas. Pekerjaannya banyak? Banyak. Amalan juga banyak. Bagaimana caranya supaya kita bisa mensiasati waktu yang terbatas tersebut dan kita bisa meraih pundi-pundi pahala sebanyak-banyaknya? Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada beberapa waktu. Ada waktu-waktu yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh waktu-waktu yang lain. Kalau kita berhasil memanfaatkan waktu-waktu tersebut, maka kita akan bisa meraup pundi-pundi pahala sebanyak-banyaknya. Contoh, malam ini sama malam Lailatul Qadar, sama enggak? Panjenengan beramal malam ini sama beramal malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih besar mana? Malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadri khairun min anfisyah. Beramal satu malam pada malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih banyak daripada pahala beramal selama 1000 tahun. Luar biasa. Seribu bulan. Berapa tahun berarti? Ya, 80-an sekian. 83 tahunan atau 82 tahunan lewat berapa bulan. Bayangkan, satu malam pahalanya seperti beramal selama 82 tahun lebih. Ini kan waktu istimewa. Makanya kalau misalnya kita ketemu sama waktu-waktu yang istimewa itu, jangan biarkan waktu tersebut berlalu begitu saja. Karena belum tentu kita akan ketemu dengan waktu itu, belum tentu seumur-umur kita ketemu satu kali. Makanya ketika kita sudah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, kita harus tingkatkan amalan kita supaya kita bisa memanfaatkan waktu istimewa tersebut. Contoh yang lain, puasa Arafah. Puasa Arafah. Apakah puasa Arafah sama pahalanya kayak puasa Senin Kamis? Tidak. Bukan berarti puasa Senin Kamis tidak ada keutamanya. Tapi puasa Arafah keutamaannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa hari Arafah itu akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lampau dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Ini untung enggak? Untung banget ini. Makanya kalau misalnya sampai hari Arafah tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Ketika sampai tanggal 9 Zulhijjah, usahakan, bukan berarti wajib puasa tersebut, tapi usahakan manfaatkan waktu yang istimewa itu untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala sebanyak-banyaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala manakala memberikan waktu-waktu tersebut bukan kosong tanpa makna, tapi kita dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, ada waktu-waktu yang luar biasa. Dalam waktu yang sedikit engkau bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Ini adalah poin yang keberapa? Yang ketiga. Poin yang keempat, lakukan berbagai aktivitas yang berbeda dalam waktu yang sama. Lakukan berbagai aktivitas yang berbeda dalam waktu yang sama. Banyak di antara orang itu pikirannya lagi nekuni kiye bae lah, rasah sing liya-liyane. Padahal sebenarnya ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan walaupun berbeda dalam waktu yang sama. Dan itu tujuannya adalah untuk mensiasati waktu kita yang terbatas. Dan para ulama kita dulu terbiasa seperti itu. Contoh, ada seorang ulama namanya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau itu kemana saja, jalan kemana saja, mesti bawa buku. Berjalan itu aktivitas atau bukan? Aktivitas. Berjalan, kalau njenengan berjalan sambil ngapain? SMS-an, ya, Facebook-an, ke Padok. Terus zikir, wah masya Allah nak zikir. Sing sot, atau misalnya cuci mata, jelalatan ke sana kemari. Kalau Imam Al-Khatib Al-Baghdadi sambil berjalan, dia bawa buku sambil baca. Yang kok ke Padok, Ustaz? Ya lihat-lihatlah, ya. Baca buku, kemudian setelah itu lihat jalan, baca buku terus gitu. Jadi dalam satu aktivitas, dalam satu waktu dia melakukan sekian aktivitas. Ya kalau sekarang kan banyak sekali waktu-waktu kita yang kosong. Ketika kita lagi nunggu antri di mana? Di rumah sakit, coba. Kita pengennya dapat nomor yang awal sehingga berangkatnya awal, dokternya tekannya awal. Sampai ada cerita ada sebagian mbah-mbah itu katanya nganti teles, nganti garing, golek ngenteni gitu. Jadi dia kehujanan di jalan sampai ke situ basah, sampai kering nunggunya. Sampai bajunya kering kembali gitu. Saking apanya? Saking lamanya. Ngapain coba di situ? Mendingan bawa buku, bawa majalah, aktivitas. Sayangnya justru yang menonjol dalam hal seperti itu bukan kaum muslimin saat ini loh. Saat ini, kalau zaman dahulu kaum muslimin sangat menonjol. Kalau saat ini justru yang menonjol adalah orang-orang non-muslim. Konon di Jepang itu enggak ada, ada orang itu undomblong. Enggak ada di sana itu. Kalau misalnya orang lagi nunggu apa, selalu ada yang dia lakukan. Entah dia bawa buku, entah dia bawa apa, laptop, atau bawa iPad, nulis apa, sesuatu yang bermanfaat. Kalau kita kan sambil nunggu main game, mereka apa? Baca sesuatu yang bermanfaat. Ini contoh Al-Khatib Al-Baghdadi. Contoh yang lainnya, ada seorang ulama namanya Abu Al-Wafa Ibn Aqil. Dia itu berusaha bagaimana cara makan itu secepat mungkin, maksudnya tidak memakan waktu yang banyak. Beliau membandingkan antara makan roti kering sama roti yang harus dibasahi, dikasih apa. Perbedaannya, kata beliau, itu bisa untuk membaca 50 ayat Al-Quran. Lebih cepat mana berarti? Lebih cepat yang kering. Makanya beliau kalau makan itu selalu milih roti yang kering. Soalnya perbedaan waktu antara makan roti kering dengan roti yang tadi yang enak dicampur apa dulu, itu bisa cukup untuk membaca 50 ayat. Kalau kita, wah buru-buru mikir maca Quran kita. Itu beliau luar biasa. Jadi sampai gimana caranya supaya mengoptimalkan waktu yang beliau miliki. Bahkan kisah yang terakhir ini saya akan bawakan lebih menakjubkan lagi. Seorang ulama namanya Abul Barakat Majduddin. Kalau ke kamar mandi, maaf lagi buang hajat. Itu kan kita gak bisa ngapa-ngapain, itu zikir gak boleh toh. Baca Quran gak boleh. Terus apa? Kalau kita biasanya di kamar mandi ngapain? Aduh, udut. Aja udut lah. Aduh, udah kotor ketemu sama kotor. Klop itu. Biasanya orang itu ngapa ngalamun. Kalau beliau ini, kalau ke kamar mandi dia panggil saudaranya. Panggil saudaranya. Tolong bacain buku di luar suaranya yang keras, kata. Supaya di dalam dia kan enggak melakukan apa-apa, dia enggak aktivitas, dia enggak zikir, dia enggak baca buku, tapi orang di luar supaya baca buku suaranya yang keras. Dulu kan belum ada radio. Kalau sekarang kita ada radio, ya. Suruh bacain supaya apa? Supaya waktu dia itu tidak terbuang sia-sia. Dalam satu waktu dia melakukan dua aktivitas yang sama-sama bermanfaat. Buang hajat bermanfaat enggak? Bermanfaat sekali. Dapat tambahan ilmu juga bermanfaat. Ya. Tapi ya dulu-dulu bukunya ya. Jangan sampai nanti lihat buku apa, mungkin kurang etis ya. Ya buku apa, kayak buku tentang apa, kayak sejarah atau apa yang kira-kira tidak ada kalimat-kalimat Allah atau yang bagaimana. Jadi ini menunjukkan bahwa berbagai aktivitas yang berbeda itu bisa dilakukan dalam waktu yang sama. Praktiknya kayak apa, Ustaz? Contoh mencari nafkah. Aktivitas atau bukan? Aktivitas. Siapa yang cari nafkahnya dengan jualan di toko? Banyak? Banyak. Ketika kita sedang jualan di toko, Bisakah kita dobel dengan aktivitas yang lainnya yang bermanfaat? Bisa, apa? Baca. Ketika sedang tidak ada yang beli. Coba banyak sekarang perhatikan. Perhatikan orang-orang di pasar, para penjual di pasar. Berapa dari sekian ratus atau ribu? Dari sekian ratus atau ribu pedagang di pasar, yang ketika waktu kosongnya itu baca Quran. Kalau Anda temukan itu aneh bin ajaib. Kenapa? Karena orang berpikirnya ini lagi dagang, dagangnya dagang. Kenapa dicampur-campur dengan baca Quran? Loh kenapa sih mas? Gak ada kontradiksi kok. Apakah kontradiktif orang jualan sambil baca Quran? Lah ya orang umum, lah gue masalahnya. Sing orang umum gue sing apik kok. Contoh yang lain, jangan silaturahim. Silaturahim ibadah atau bukan? Kebanyakan dari kita mengisi silaturahim hanya sekedar dengan obrolan. Enggak apa-apa lepas kangen. Mbok ya sambil silaturahim, sambil melakukan aktivitas yang lainnya. Contoh berdakwah. Ngajak dia kepada kebaikan. Jadi kita mendapatkan pahala dobel-dobel. Dalam satu waktu kita mendapatkan pahala silaturahmi, sekaligus kita mendapatkan pahala berdakwah kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Kerjakan aktivitas yang bermanfaat untuk orang banyak. Kerjakan aktivitas yang bermanfaat untuk orang banyak. Supaya apa Ustaz? Supaya waktu kita berkah. Ini yang harus kita cari. Keberkahan waktu itu tidak sembarang orang diberi Allah keberkahan. Supaya waktu kita berkah, salah satu caranya adalah lakukan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Misalnya apa Ustaz? Misalnya belajar agama. Misal, ini segera contoh saja. Dengan kita belajar agama, kita akan mendapatkan ilmu. Setelah kita dapatkan ilmu, kita bisa sebarkan kepada orang lain. Ketika kita sebarkan kepada orang lain, maka orang lain akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari tersebut. Sehingga kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan itulah orang yang paling baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat. Orang yang paling bermanfaat itulah orang yang paling baik. Kebanyakan orang-orang itu mikir cuma perkara pribadi dia saja. Makanya waktunya tidak barokah. Karena yang dipikirkan cuma dirinya dia sendiri tok. Ras, ngapa mikir wong liya, kesel-kesel temen. Itu makanya waktunya tidak barokah. Kalau ingin waktu kita berkah, sisihkan ada sebagian waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat buat umat ini. Makanya ketika kita punya waktu, coba apa kira-kira? Oh, belajar misalnya. Ustaz, kalau misalnya antara belajar agama sama sholat sunnah itu lebih afdal mana Ustaz? Lebih afdal mana? Belajar apa? Belajar agama. Kata Nabi, kata Imam Syafi'i rahimahullah, talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Mencari ilmu agama itu lebih afdal daripada sholat sunnah. Kenapa Ustaz? Kenapa kira-kira? Kalau sholat sunnah itu untuk diri sendiri, kalau ilmu itu untuk orang banyak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan keutamaan ulama dibandingkan keutamaan ahli ibadah seperti kata beliau, kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan ulama dibandingkan ahli ibadah seperti keistimewaannya bulan purnama dibandingkan bintang-bintang. Lebih terang mana? Bulan purnama. Jadi oleh Nabi SAW ulama itu diumpamakan seperti bulan purnama, ahli ibadah diumpamakan seperti bintang. Kalau bulan purnama cahayanya sampai kemana? Sampai ke bumi. Kalau bintang cuma di sekelilingnya saja. Maka kita harus perhatikan apa manfaat yang kira-kira bisa kita lakukan untuk orang lain. Selama ada sesuatu yang bermanfaat, kita lakukan untuk orang lain. Tentunya tanpa harus mengesampingkan kepentingan kita. Artinya saya ingin diantara kita itu punya apa yang bisa saya lakukan untuk umat ini. Dan itu gak mesti harus lewat ilmu. Ada yang mungkin lewat tenaga, saya punya tenaga. Masa saya cuma untuk memikirkan perut saya sendiri. Saya harus ada tenaga ini yang buat umat. Apa? Misalnya ada bangun masjid lah, nyontak nyumbang apa? Tenaga. Yang lain, saya mungkin gak punya ilmu Ustaz, tapi saya punya duit. Saya punya harta. Ya wis, aku tak nyumbang buat umat ini dengan harta saya. Sehingga masing-masing dari kita waktunya akan barokah karena kita senantiasa mengisi waktu kita dengan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Ini yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, milikilah skala prioritas. Milikilah skala prioritas. Maksudnya apa? Di antara sekian pekerjaan, tentu ada yang penting, ada yang sangat penting, ada yang mandan penting, ada yang ora penting. Sekarang kalau misalnya waktunya ngaji, lah Ustaz, ini anak sinetron deh Ustaz, penasaran ini. Kalau kayak gitu harus ada prioritas dong. Masa gara-gara nonton sinetron kemudian enggak ngaji, prioritasnya di mana? Ya. Contoh yang lain, antara yang wajib sama yang sunnah, mana yang harus didahulukan? Wajib, prioritas namanya. Dalam satu waktu ada dua pekerjaan, mana yang harus saya dahulukan? Yang wajib dulu. Antara yang fardu ain sama yang fardu kifayah, didahulukan yang mana? Fardu ain. Contohnya apa? Dakwah kepada keluarga. Fardu ain. Dakwah kepada orang lain. Fardu kifayah. Maka jangan sampai gara-gara fardu kifayah keluarganya terbengkalai. Enggak benar. Ya. Keluarganya sendiri tidak didakwai. Dakwah sibuk kemana-mana, keluar kota, keluar negeri, sampai keluarganya tidak diperhatikan. Nah, betul, harus ada skala prioritas. Ini fardu ain, wajib buat kamu. Adapun yang lainnya ini fardu kifayah. Syukur-syukur nek wis fardu ain diiringi dengan fardu kifayah, itu lebih bagus lagi. Ya. Contoh yang lain, dalam perkara duniawi misalnya, bisnis juga ada skala prioritas. Wah, ini mangsane bayar utang. Duitnya wis ana iki. Duitnya wis ana. Janjine siki bayar utang. Tapi kira-kira iki duit iki bisa nggo modal, nggo gawe luwih gedhe maning kepriwe ya. Skala prioritas. Mana yang harus diprioritaskan? Bayar utang. Karena itu hukumnya wajib secara agama. Belum lagi kalau dipandang dari sisi bisnis. Ketika orang tepat waktu bayar utang, maka orang akan semakin percaya modal. Maka kita juga harus punya skala prioritas supaya waktu kita bisa optimal. Yang ketujuh, yang terakhir, buatlah rencana. Buatlah rencana, tujuan, dan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apa rencana jenengan besok? Bangun tidur, ya jelas bangun tidur. Ya biasa Ustaz, seperti aktivitas biasanya. Pergi ke pasar ya, ke pasar. Oke, itu aktivitas yang rutin. 5 tahun ke depan, jenengan pengen jadi apa? Tetap baik? Hah? Kalian jenengan yang jadi guru, 5 tahun ke depan targetnya apa? Pensiun. Ya jadi guru set targetnya 5 tahun ya, minimal jadi wakaf. Jadi wakil kepala sekolah. Enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Asal tidak meminta-minta. Ya, jadi dilihat dari prestasinya. Karena kalau minta-minta jabatan dilarang dalam agama kita. Tapi kalau misalnya kita punya target, insyaallah saya ini punya bisnis. Sekarang bisnisnya pakai gerobak. Insyaallah 5 tahun ke depan bisnisnya pakai kios nyewa. Nanti 5 tahun kemudian targetnya saya pengen punya kios sendiri ukuran 1x kuburan gue. Ukuran 3x4. Nanti kemudian sekian tahun lagi saya akan lebih besar lagi. Gak apa-apa, Boleh-boleh saja. Sesuatu yang bermanfaat, kita bikin target. Terus gak cuma sekedar bikin target saja, juga langkah konkretnya apa supaya sampai ke sana. Cuma bikin target saja tapi gak ada langkah konkretnya. Sekarang misalnya saya nabung, ya, saya nabung untuk modal, untuk kemudian nanti saya berikan tanah misalnya. Punya target ke depannya. Kalau orang punya target, maka pekerjaan dia akan rapi. Tidak semrawut. Dan itu bukan hanya sekedar dalam pekerjaan duniawi saja. Yang sifatnya dunia, dagang, dan seterusnya. Termasuk mencari ilmu juga seperti itu. Saya setelah tamat SD, saya pengennya ditanya kayak gini. Setelah dari sini, setelah dari pesantren, misalnya saya pengen melanjutkan kemana, misalnya. Setelah tamat dari sana, saya pengen kemana. Punya target. Kemudian langkah-langkahnya apa? Syukur-syukur ditulis. Insya Allah, ya, saya pengen seperti ini, seperti seperti ini. Sehingga langkah kita itu tertata. Kesuksesan besar itu adalah akumulasi dari kesuksesan-kesuksesan yang sifatnya kecil. Sukses langkah pertama, akan dilanjutkan langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Tapi apa mesti tercapai, Ustaz? Mesti enggak? Mesti. Aku kawin bian, cita-citanya 10 tahun kemudian jadi pengusaha, jadi kontraktor, nganti sprene, umah besi montrak, Ustaz. Enggak apa-apa. Yang penting kita punya apa? Punya target, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menghargai sebuah proses. Allah Subhanahu wa taala menghargai sebuah proses, bukan hanya hasil. Contoh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara para nabi yang pengikutnya cuma dua atau satu. Bahkan ada di antara para nabi yang tidak punya pengikut. Apakah dakwah mereka gagal? Gagal? Allah Subhanahu wa taala menghargai proses mereka berdakwah walaupun hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Jadi kita bikin target, iya, bikin target. Cita-cita saya apa? Langkah-langkah saya apa? Konkretnya apa? Lakukan sekian tahun. Dan jangan lupa target dan cita-cita yang paling tinggi kita, apa? Masuk surga. Itu jangan lupa, bikin target tuh jadi pengusaha, jadi ini, target yang paling dhuwur apa, malah kelalen. Targetnya surga, langkah konkretnya apa? Langkah konkretnya istiqomah dalam ibadah. Nah, itu orang-orang yang insya Allah bisa mengoptimalkan waktunya. 7 langkah semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.